syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk kita mempelajari kitab karangan Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis yang kita adakan ini dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama dapat kita mempelajari ilmu dan dapat kita menghidupkan majlis pembacaan kitab Bahrul Mazi, kitab agung karangan Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan bacakan, kita baca dari awal semula sebagai itu kita cerita tentang kisah Syekh Idris Al-Marbawi, jadi agak tergesa-gesa sikit dalam pertemuan sebelum ini. Jadi hari ini kita baca semula mukadimah al-Imam Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi untuk kita meneliti semula secara tertib insya-Allah. Bismillah. Bisnadina ila Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Bahril Mazi wa sa'ir musannafatihi wa syurahiha Allahumma amin. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها حديث شريف. Syekh Idris Al-Marbawi memulakan mukadimah beliau dengan beliau mendatangkan hadis yang begitu masyhur di sisi para ulama hadis, yang hadis ini memberikan galakan kepada kita untuk mendalami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نظر الله امرأة, Allah telah memberikan keindahan kepada seseorang. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha, lalu lelaki tersebut telah memberikan hadis tersebut kepada orang lain. Maksud dia menyampaikan hadis tersebut. Kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar hadis tersebut daripada gurunya. Jadi hadis ini Nabi sebut nadarallahu imra'an, Allah telah memberikan keindahan kepada seseorang. Dari segi kalau kita tengok ayat hadis ini, ini cerita Nabi bagi tahu, dia panggil khabar. Nabi memberitahu bahawa Allah memberikan keindahan kepada seseorang yang mendengar ucapan baginda, lalu orang tersebut memahaminya, lalu dia sampaikan pula hadis tersebut kepada orang lain. Jadi sebenarnya ini adalah doa daripada baginda Nabi. Dalam masa yang sama boleh juga difahami bahawa ia adalah satu kenyataan. Nabi menyatakan bahawa Allah telah memberikan cahaya kepada seseorang. Dalam masa yang sama dia juga boleh difahami dengan maksud doa, iaitu ya Allah berikanlah keindahan kepada seseorang yang mendengar ucapan saya, lalu dia memahaminya, seterusnya dia sampaikan hadis tersebut kepada orang yang mendengar, kepada orang yang seterusnya, sebagaimana orang tersebut mendengar hadis itu daripada si gurunya. Jadi hadis ini dijadikan oleh Syekh Idris sebagai mukadimah beliau. Sebelum beliau mendatangkan mukadimah, beliau datangkan ia sebagai satu hadis yang di sini kita dapat belajar bahawa ia adalah satu sebab untuk seseorang itu bersemangat di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia orang yang mendalami hadis Nabi akan mendapat keberkatan ini. Sebab tu kalau kita lihat orang yang mendalami ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni kadang-kadang kita lihat wajah mereka bersih. Dan kita tengok mereka jadi tenang walaupun mungkin orangnya tak putih. Dan ada je orang muka putih kita tengok jadi serabut. Ada orang dia tu tak putih pun tapi bila kita tengok jadi tenang. Kita tengok mereka jadi tenang. Kerana apa? Kerana hidup mereka adalah sentiasa bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendapat keberkatan doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Jadi kata guru saya Fadilatul Syekh Usama bin Badi' Sa'idan Al-Filastini, hadis ini menunjukkan bahawa majlis pembacaan hadis Rasulullah SAW walaupun tanpa dihuraikan, sekadar memperdengarkan semata-mata, adalah satu majlis yang berkat. Kerana dengan mendengar hadis Nabi, kita termasuk dalam golongan orang yang mendengar hadis Nabi. Lalu bila kita sampaikan pula hadis tersebut kepada orang lain, kita telah menyampaikan pula hadis Rasulullah kepada masyarakat. Bertambah pula keberkatannya dengan kita memindahkan hadis Nabi kepada generasi yang seterusnya, lalu generasi seterusnya menyampaikan pula hadis kepada generasi yang seterusnya. Lantas setiap generasi yang menerima hadis itu, maka kita yang di awal juga mendapat keberkatannya. Sadaqah jis umpama seperti sadaqah jariah ataupun sebagai ilmun yuntafa'u bihi. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok ada setengah tempat dia buat majlis bacaan hadis Rasulullah SAW, tak urai pun, maka majlis ni majlis barakah kerana kita termasuk di dalam kumpulan yang mendengar hadis Nabi SAW. Walaupun dalam masa yang sama, jangan itu saja yang diikut. Sebagai talibul ilmi, la yajuzu lana an nahdhur hadhihi al majalis al hadisiyah faqat. Kerana kalau kita pergi ke majlis itu semata-mata, kita hanya dapat keberkatan. Dalam masa yang sama, sebagai talibul ilmi, kita juga berperanan untuk memahami hadis tersebut. Namun kalau ada orang buat majlis ni, yang kita kata, ah, ini majlis tak ada benda. Majlis itu ada benda, iaitu ada keberkatan yang akan turun apabila dibaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, hadis ni juga memberi galakan kepada kita untuk menghafaz hadis Rasulullah. Walaupun boleh juga kita catat hadis, kita jaga juga hadis dengan catatan kita. Namun dalam masa yang sama, kalau catatan kita hilang, hilang segala hadis yang kita pernah catat. Berbeza kalau orang yang dia berusaha untuk menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dia sampai ke hadis tersebut ke masyarakat, dia telah menjaga hadis tersebut. Kadang-kadang kalau kita tengok buku, ada juga tersilap cetak. Tapi dengan hafazan yang kita terima hadis itu daripada para guru, ia menjamin mutu hadis yang kita hafal. Jadi sebab itu hadis ini juga memberikan galakan untuk kita menghafaz hadis Rasulullah SAW. Sebab dia sebut fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia pahami hadis tersebut, lalu dia sampaikan pula kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Maknanya orang yang nak menyampaikan hadis sebagaimana dia dengar, dia kena hafaz hadis tersebut. Dia dengar, dia catat, dia hafaz, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat. Jadi hadis ni adalah satu hadis yang besar yang memberikan kepada kita satu galakan untuk berkhidmat di dalam dunia ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha hadisun syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaiha bal manna 'alaina, maafkan saya. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bifadlihil 'amim. Syekh Idris memulakan setelah beliau datangkan hadis itu sebagai satu motivasi kepada beliau dan juga kepada kita semua. Beliau pun mula mendatangkan mukadimah beliau. Beliau datangkan dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya, dengan nama Allah saya mulakan tulisan ini. Okey, dengan nama Allah saya mulakan tulisan ini. Mai saya mulakan tulisan ini dengan memohon bantuan Allah Azza wa Jal. Saya mulakan tulisan ini dengan memohon keberkatan nama Allah Azza wa Jal. Sebab itu orang yang menulis kerana Allah, tulisannya akan kekal. Contoh macam kitab Bahru Nazi. Walaupun kira-kiranya sukar juga kita nak faham, namun kitab ini sentiasa terus dimiliki dan terus dikuasai. Bahkan dibaca di beberapa pondok di Malaysia dan juga di luar Malaysia, di Fatani. Saya dengar pun kitab ini dibaca di Fatani. Nak menunjukkan bahawa keikhlasan kepada Allah akan menyebabkan amalan yang dilakukan tersebut berkekalan. Kita bukan sekadar nak buat tunjuk ke orang. Kalau kita buat semata-mata nak tunjuk ke orang, habis. Kerana kita bukan mencari redha Allah. Maknanya mau tak mau kita kena lakukan satu perbuatan kerana Allah. Dan ia bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu dikira dengan sebab niat. Kita datang niat kenapa? Boring-boring lah, tak tahu buat apa, lepak lah. Dapat juga pahala, lepak dalam majlis hadis. Tetapi kalau itu saja niat kita, okey. Maksudnya kalau kita niat saya datang untuk saya kuasai ilmu hadis Rasulullah, nak mendengar hadis Nabi dan saya nak kuasai biar saya boleh sampaikan kepada masyarakat, maksudnya bertambah kita punya pahala. Dan ia bertepatan pula dengan hadis di atas tadi. Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Maka nak melakukan satu perbuatan itu hendaklah kerana Allah. Sebab ada orang dia buat satu perbuatan, zahir macam baik, tapi dia niat lain. Dia mengajar contoh, ataupun dia menulis. Bila orang kata, hebat buku kamu ni. Itu sikit je, banyak lagi kehebatan yang saya tak zahirkan. Berbelagak lah tu. Maknanya menunjukkan bahawa dia lakukan tadi bukan kerana Allah. Habis dia, rugi. Nanti kita akan jumpa perbahasan yang panjang lebar yang didatangkan oleh Syekh Ibn Marbawi sendiri berkenaan dengan niat. berkenaan dengan niat ya. Maka beliau memulakan kitab beliau dengan memulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud saya mulakan tulisan ini dengan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya lakukan perkara ini kerana ianya adalah daripada upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan mereka hanya kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, tuan-tuan pun takkan datang, saya pun takkan datang. Kalau tidak kerana Allah, kalau tidak kerana kuasa yang Allah Ta'ala berikan, nescaya tidak tertulis kitab ini. Semua yang kita lakukan sebenarnya adalah daripada taufik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah alladhi manna alaina bifadlihil amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita dengan nikmatnya yang menyeluruh. Segala puji bagi Allah. Saya puji Allah. Malaysia dia nak beritahu saya puji Allah. Walaupun beliau tidak mendatangkan terjemahan, tapi alhamdulillah kita belajar bahasa Arab sikit-sikit ni faham sikit-sikit lah. Bermaksud segala puji hanya untuk Allah. Orang puji kita sebenarnya itu secara majas. Hakikatnya kita tak berhak dipuji. Sebenarnya kalau kita buat benda baik pun, sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik adalah Allah. Kerana hidayah itu adalah daripada Allah. Kalau orang puji kita kerana muka kita handsome gila contoh, wow muka gila punya handsome, dia ke yang buat muka ni? Bukan juga, Allah yang buat. Maknanya hakikatnya segala puji semua untuk Allah. Kalau orang puji kita majas, sebab kita ni jadi tempat kecantikan itu. Hakikatnya masdarul hub atau masdarul jamal huwallah azza wa jal. Punca kecantikan dan keindahan itu hanya daripada Allah. Maka kerana itulah disebut alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Para ulama sebut, mengapa kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu bila tulis, mereka akan datang dengan bismillah, kemudian mereka akan datang dengan alhamdulillah. Kerana mengikut cara Al-Quranul Karim. Al-Quran itu didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lianna awwal ayatin fi suratil Fatihah ala mazhabina mazhab Imam Syafi'i huwal basmalah. Awwal ayah yal basmalah. Sebab tu Al-Quran dimulakan dari segi tulisannya, walaupun ayat yang mula-mula turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun dari segi tulisan Al-Quran yang berada di mushaf, dan kita semua sedia maklum tulisan Al-Quran itu adalah berdasarkan apa yang disusun oleh baginda Nabi sendiri. Walaupun ayat turun berbeza-beza, namun di akhir itu Nabi yang menyusun. Okey, surah Al-Fatihah kita letak mula-mula. Ianya daripada Nabi SAW, dan ikhtiar Nabi menunjukkan itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana Al-Quran dimulakan dengan bismillah, kemudian didatang ayat kedua iaitu alhamdulillahi rabbil alamin, maka para ulama mengambil sikap ini, lalu mereka menjadikan tulisan mereka dimulai dengan bismillah dan disambung pula dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahawa kita kena sentiasa mempunyai kaitan dengan Al-Quran. Kerana kita kena mengikat diri kita dengan Al-Quran, supaya Al-Quran itu menjadi penyuluh kepada segala hidup kita. Hatta nak tulis pun, tengok para ulama barat tak ada benda pun. Kalau nak fikir saya logik, banyak je orang barat tak ada pun segala puji bagi Allah, main tulis mukadimah begitu je. Mukadimah kadang-kadang tak tulis. Namun para ulama kita tertib, mereka menulis berdasarkan apa yang mereka timba daripada generasi yang terdahulu, dan generasi yang terdahulu sangat terikat diri mereka dengan Al-Quranul Karim. Ditambah pula dengan hadis Rasulullah SAW yang bunyi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayah abta' wa fi riwayah ajzam. Segala benda yang dimulakan, segala benda yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka benda itu terputus, maknanya kurang berkat. Umpama satu seekor binatang, kita beli lembu contoh, dia punya ekor terputus. Memanglah boleh lagi makan daging-daging dia, tapi rugilah sup ekor tak dapat. Yang tu yang kadang-kadang orang cari pun. Maknanya tak best lah. Begitu juga dengan tulisan. Walaupun orang boleh mengambil manfaat juga daripada sebarang kitab yang langsung tak puji Allah, tak sebut tentang Nabi, namun hilang keberkatan. Lalu kadang-kadang kitab itu tidak memberikan manfaat yang berterusan kepada masyarakat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, yang mana nikmat Allah Ta'ala ini bersifat umum, bukan untuk orang khusus. Hatta yang bukan Islam pun mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak puas hati dengan orang, orang tu memang kita tak ada nak bagi-bagi sebarang manfaat memang kita nak sekat segala-galanya. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala, rahmannya Allah Azza wa Jal, hatta yang tidak menyembah Allah pun diberikan juga nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita akan nikmatnya yang berterusan, yang menyeluruh, bi fadlihil amim, dengan fadlullah, dengan kelebihan yang Allah berikan yang bersifat menyeluruh. Lalu Syekh mendatangkan iz manna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. Yang kita boleh terjemahkan begitu, kerana Allah telah memberikan kepada kita akan Nabi Muhammad. Rupa-rupanya nikmat terbesar itu adalah Nabi Muhammad. Orang kata nikmat terbesar Islam kan, baik Islam nak sampai kepada kita kalau bukan dengan Nabi Muhammad datang macam mana. Maknanya Nabi Muhammad lah yang telah memberikan, yang telah menjadi nikmat lalu kita menerima Islam. Lalu Syekh Idris menyatakan kerana Allah telah memberikan kepada kita nikmat iaitu Nabi Muhammad, yang merupakan sebaik-baik makhluk, sebagus-bagus makhluk, seafdal-afdal makhluk, lalu Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk kita dapat pergi menuju kepada agama yang benar dan dapat menuju kepada jalan yang lurus. Dengan wasitah siapa? Dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai wasilah, sebagai perantara di antara Allah dan di antara kita. Lalu kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kita berselawat kepada baginda Nabi, sentiasa menghormati baginda Nabi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sengaja menjadikan gaya bahasa untuk Nabi berbeza dengan gaya bahasa untuk para Nabi yang lain. Walaupun semua para Nabi dan para Rasul itu hebat-hebat, tiada yang lebih hebat di kalangan manusia melainkan hanya para Nabi, namun di kalangan para Nabi itu Allah sahaja, Allah membezakan pula di antara baginda Nabi dan juga para Nabi yang lain. Dalam Al-Quran kita baca ya Daud, ya Musa, tetapi tidak pernah pula kita jumpa dalam Al-Quran ya Muhammad, melainkan ya ayuhar Rasul dan ya ayuhan Nabi. Menunjukkan bahawa penghormatan daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah makhluk Allah yang paling indah dan yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Allah azza wajalla. Sebab tu Nabi Muhammad adalah merupakan nikmat kepada kita. Fadlatu Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani. Semua kenal kan Syekh Jamal Faruq? Dulu saya pernah ikut kelas beliau di ruang Atraq. Beliau dulu baca kitab Tauhid di situ. Lalu bila sampai perbahasan berkenaan dengan syurga, Syekh Jamal Faruq menyatakan syurga itu tiada gunanya kalau para penghuni syurga tidak dapat melihat Rasulullah SAW. Maknanya kalaulah ahli syurga tak dapat jumpa Nabi dalam syurga, tak ada faedahnya, tidak ada rasa kenikmatan syurga itu. Sebab itu rumah bagi Nabi, kata Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq, adalah berada di tengah-tengah syurga dan di tempat yang paling tinggi. Baik syurga itu dia bukan bertingkat-tingkat. Kalau ikut apa yang disebut oleh beliau, syurga itu macam dataran begitu. Lalu rumah yang paling tinggi sekali adalah rumah Nabi SAW, dan rumah Nabi berada di tengah-tengah syurga Allah, supaya semua ahli syurga dapat melihat baginda Nabi SAW, walau di mana tingkatan mereka berada. Izmanna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqq wassiratil mustaqim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم. Aku bersaksi, aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada sekutu langsung pun yang sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada satu benda pun yang sama seperti Allah Azza wa Jalla. La syarikalah, tidak ada syarik bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah itu bersifat Al-Karim, bersifat pemurah. Nikmat yang diberikan kepada kita tidak bertepi, tidak terkira nikmatnya. Karim, Al-Halim, dan juga Tuhan yang maha berlemah lembut. Kita buat maksiat macam-macam, tapi Tuhan tak pernah pun azab kita di dunia ni. Bahkan diampunkan pula dosa kita. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khussa bil khuluqil azim. Saya bersaksi, saya menjadi saksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya sayyidana, penghulu kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba kepada Allah. Darjat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang makhluk untuk dia sampai kepada kecintaan Allah adalah darjat hamba. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kerana itulah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memanggil Nabi dengan hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa hamba adalah darjat yang paling tinggi? Betul Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bihabibihi, asra bikhalilihi, asra binabiyihi wa birasulihi ala sabilil misal. Kenapa Allah tak sebut gitu? Kerana untuk menunjukkan darjat paling tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang makhluk di dalam mereka mencari keridhaan Allah adalah darjat hamba. Kerana hamba ni sikap dia tak akan lawan. Beza dengan orang yang kita sayang. Orang yang sayang makin rapat, kadang-kadang dia saja je buat benda-benda yang kita jadi tak suka juga, tapi kita taklah kata apa lah. Tak apalah, maafkan je lah sebab saya dengan dia ni kawan rapat. Faham tak? Ha, kita dengan contoh, kalau kita dengan ayah kita, kita tahu ayah kita sayang kita, kadang-kadang saja je kita buat. Gurau lah, apalah. Ayah nak kata, biarlah. Ha. Tapi kalau hamba, agak-agak hamba nak buat aku macam tu. Hamba tak disedari. Hamba ni, saya siapa? Dia tak akan bantah. Kalau dia bantah, itu kawan satu mesyuarat. Faham? Kawan satu mesyuarat. Kita bagi cadangan, dia kata, saya tak setuju cadangan ni. Tapi kalau hamba, tuan dia kata, awak pergi kedai. Untuk pagi-pagi pada pandangan saya lah, wahai Tuhan. Sepatutnya tuan dia pergi kedai, bukan saya. Ha. Itu bukan hamba. Eh? Itu lawan tauke namanya. Maknanya, hamba ni apa sikap dia? Baik tuan. Ha. Awak ke kedai? Baik tuan. Awak ke sungai? Baik tuan. Tolong belikan tok miah? Baik tuan. Tak ada yang tak baik. Semuanya baik tuan. Baik tuan. Kerana dia hamba. Dia sendiri. Dia tak akan bagi cadangan sebab dia hamba. Mereka kalau tuan dia suruh, baru dia ikut. Makanya hamba ni dia ada sifat, dia sifat taat. Dia takkan ada sifat melawan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggelar baginda Nabi dengan hamba ni. Dalam masa yang sama, Nabi juga adalah kekasih Allah. Nabi juga adalah Habibullah, Khalilullah. Dalam masa yang sama, Nabi adalah Abdullah. Subhanallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menjadi saksi bahawa sesungguhnya Sayyiduna Muhammad adalah hambanya, iaitu hamba kepada Allah, Rasulnya, kekasihnya dan kecintaannya. Para ulama beza pendapat. Ada yang kata Al-Habib dengan Al-Khalil sama makna. Ada yang kata tak, Al-Habib lebih tinggi daripada Al-Khalil. Tak apalah tu, kita serahkan kepada kitab-kitab yang tinggi. Alladhi khussa bil khuluqil azim. Yang mana Nabi Muhammad ini telah diberikan satu pengkhususan. Allah telah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan akhlak yang hebat. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish, ayat ini menunjukkan apa dia? Allah nak sebut, kalaulah akhlak mulia itu katakan ditinggi sesekian, Nabi lebih tinggi daripada akhlak tersebut. Kalaulah akhlak tinggi itu kita kata akhlak yang mulia itu di tingkat 9, Nabi lebih tinggi daripada tingkat 9. Maknanya Nabi ini melampaui ataupun melangkaui ketinggian akhlak. Sangat-sangat terpuji akhlak bagi Nabi, sampai tak ada makhluk pun yang dapat berakhlak macam akhlak Nabi. Sampai Allah sebut, sesungguhnya dikau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Bukannya kamu berakhlak mulia, kamu di atas akhlak yang mulia. Betul, kalau kita baca hadis Nabi, kita jatuh cinta Nabi. Siapa baca hadis Nabi, siapa yang kuasai, siapa yang setiasa hadir dalam majlis-majlis pembaca hadis Nabi, dia akan jatuh cinta dengan Nabi. Kata Syekh Yusri, orang jatuh cinta ni sebab tiga benda. Sebab cantiknya benda tu. Tak tak? Kerana orang tu buat panggil punya lah buruk, tapi kita minat sebab dia cantik. Terkenal, minat je. Ish, kalaulah. Kan? Perangai orang yang cantik muka tu buruk, tapi dia tak kira bila cantik. Bila dah kahwin, baru dia tahu. Rupanya tak ada guna muka yang cantik. Kalau akhlak tak elok. Tapi biasalah, manusia ni kadang-kadang dia minat sebab kawan tu cantik. Macam saya ni, hidung saya tak tajam sebab orang tak minat. Tapi Dia katakan hidung saya tajam putih lepas tu hak lompat. Tapi apa kena dia hitam, kita ni hitam-hitam putih begitu kan. Kita hitam putih eh, putih hitam eh. Jadi orang tak pun nak minat eh. Kalau orang tu muka cantik orang minat. Ha, itu satu sebab. Kadang-kadang orang minat sebab budi. Dia pernah berjasa kepada kita. Minat kita kat dia. Teringat sebab kita termakan budi. Macam kadang-kadang ada orang beli komputer, komputer baru. Tapi yang orang ni tak nak beli komputer baru sebab dalam komputer lama dia macam-macam perisian. Dia minat komputer dia bukan cantik sangat pun, tapi kerana nilai yang ada pada pada komputer dia. Macam orang yang pernah berjasa pada kita, mesti kita akan ingat dia. Mesti kita akan sayang gila kat dia. Walaupun dia tu perangai buruk juga katakan kan. Perangai buruk, muka buruk. Tapi dia pernah bagi jasa pada kita. Betulan kita pernah pergi ke sungai, jatuh sungai eh, melompat-lompat dalam sungai. Boleh kau lompat dalam sungai? Saya pun tak tahu kan. Yang penting dia boleh-boleh dalam sungai tu. Nak lemah lah. Mari kawan yang jahat ni, muka buruk ni, terjun, selamatkan dia. Hah, kita ingat dia, orang maki dia pun, eh tak, dia baik. Kes satu tu. Kes dia pernah bagi manfaat pada kita. Kerana jasa dia. Yang kedua, pertama cantik dia. Yang kedua jasa dia. Yang ketiga, kerana akhlak dia. Ha, kerana akhlak dia. Jadi tiga benda ni orang jatuh cinta. Kadang-kadang kerana cantiknya benda tadi, kadang-kadang kerana nilainya benda tadi, dan kadang-kadang kerana akhlaknya benda tadi. Sorry, Syekh Yusri sebut kerana cinta sebab cantik. Apa ya, saya terlupa yang ketiga tu. Cantik kerana Allah SWT. Cantik. Yang kedua kerana kerana budi tadi. Yang ketiga saya kira kerana akhlak atau begitulah kot. Saya terlupa yang ini, saya merojah pada saya ada catat benda tu, tak teringat. Tiga benda yang saya sebut eh. Kalau kita tengok bagi Nabi SAW, tiga-tiganya ada keindahan wajah. Mana lebih indah daripada Nabi Allah Yusuf AS. Kalau dari segi jasa bagi Nabi SAW, Nabi berjasa bukan kepada orang Islam saja, bahkan kepada orang bukan Islam. Asy-syafa'atul uzma di akhirat itu sampai semua orang akan menerima syafaat Nabi Muhammad bersifat al-uzma atau yang bukan Islam sekalipun. Lalu akhirnya bermulalah hisab. Kalau tidak dengan syafaat itu, semua umat manusia akan menunggu-nunggu di mahsyar, tak tahu nak buat apa. Sampai para nabi pun tak berani nak minta kepada Allah Taala untuk mulakan hisab. Hanya Nabi Muhammad saja yang mampu untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Eh? Dari segi akhlak, dari segi jasa, dan dari segi maknanya keluhuran budi Nabi, ya subhanallah. Kalau kita baca hadis Rasulullah, kita akan nampak pelbagai akhlak mulia yang tak akan dapat dilakukan oleh mana-mana manusia lain selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu layak sangat Nabi menjadi nikmat Allah Taala yang begitu hebat hatta kepada orang bukan Islam sendiri pun. Kalau tidak kerana baginda Nabi dan tidak kerana orang Islam yang mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, nescaya orang bukan Islam masih lagi hidup dengan dunia yang rosak eh. Hari ini pun rosak juga. Tapi dalam masa yang sama, mereka ada nilai-nilai mulia yang ada pada diri mereka yang sebenarnya semuanya adalah daripada apa yang mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allazi khussa bil khuluqil azim sallallahu alaihi. Allah telah berselawat ke atas baginda. Apa maksud ucapan ini? Iaitu ya Allah, sampaikan berselawatlah, ya Allah, berselawatlah ke atas baginda. Kata selawat daripada Allah Azza wa Jalla, kalau kata di Fadilatul Syekh Yusri, adalah Allah Ta'ala memberikan terus kekuatan kepada baginda Nabi untuk terus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita kata ya Allah, berselawatlah ke atas baginda. Maksudnya kita nak beritahu ya Allah, berikanlah, teruskanlah kekuatan, berikanlah kekuatan yang berterusan kepada baginda Nabi Muhammad agar Nabi menjadi sumber rahmatan lil alamin. Itu katanya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusyid. Dari sana juga ada para ulama lain yang menghuraikan apa maksud selawat Allah Azza wa Jalla. Bukannya Allah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak, itu kita yang sebut selawat kita. Namun selawat ni Allah Ta'ala bermaksud Allah meneruskan, Allah memberikan terus imdad, memberikan terus kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad untuk terus menjadi rahmat Allah yang berterusan. Sallallahu alaihi wa ala alihi, dan juga ke atas ahli keluarga baginda Nabi. Bila kita sayang baginda Nabi, kita akan sayang segala yang berkait dengan Nabi, termasuklah ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, Maha Suci Allah, kalau kita lihat dalam kekeluargaan manusia, mana ada kekeluargaan yang berterusan kekal melainkan hanya kekeluargaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini kita jumpa sahabat-sahabat kita yang dia ni Syarif, Syarifah, Sayyid, kalau di Mesir ni Al-Hasani, Al-Husaini. Maknanya keluarga Nabi ni berterusan, Allah Ta'ala jaga sampai ke hari kiamat. Dan apabila seseorang itu dia bernasab kepada nasab baginda Rasul, maknanya dia memang insan pilihan Allah untuk bersambung darah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ni pula mempunyai satu tanggungjawab untuk mencintai ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada manusia Islam yang lain. Kita sayang semua orang Islam, hatta ahli bait pun kita sayang. Hati ahlul bait lagi-lagi kita sayang. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang dia ini, kita tahu dia ni Sayyid ataupun dia Syarifah, hendaklah kita tunjukkan betapa kita menghormati mereka, kerana mereka merupakan ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menggembirakan mereka, moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan gembira dengan tindakan kita. Betul orang kata alah, kadang-kadang ada je Sayyid Syarifah yang barang yang teruk. Mereka barang yang teruk tu satu masalah lain. Namun kita hendaklah menunjukkan kehormatan kita kepada mereka. Tak boleh kita memperlekehkan mereka, sebab mereka ini adalah orang yang bersambung nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kita bukan tak sayang ahli keluarga Nabi, kita juga sayang kepada semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kelebihannya ahlu sunnah wal jamaah. Nahnu nuhibbu jami'a ahli baiti Rasulillah wa kadzalika nuhibbu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah telah berselawat ke atas baginda Nabi, ke atas ahli keluarga baginda, ke atas para sahabat mereka, ke atas para sahabat mereka, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazina fazu minhu bil hazzil jasim. Yang mana mereka semua ini telah berjaya berjaya memperolehi daripada Allah Azza wa Jalla bil hazzil jasim. Satu apa namanya, al hazz, satu keuntungan, al jasim yang besar yang besar. Maknanya para sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang paling utamanya, kesemua ini Nabi Muhammad dan juga para sahabat serta ahli keluarga baginda telah memperolehi kejayaan daripada Allah Azza wa Jalla dengan menerima satu keuntungan yang sangat besar. Kenapa? Kalau macam sahabat Nabi, mereka telah menjadi orang yang mendukung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah berjaya di dunia sampai ke akhirat. Ahli keluarga Nabi, mereka berjaya kerana Allah telah memilih mereka untuk bersambung nasab dengan baginda Nabi. Dan kebanyakan ulama pada zaman hari ini, kalau kita lihat ulama-ulama besar dunia pada hari ini, mereka adalah daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok guru-guru kita di Al-Azhar saja, tengok Syekh Jamal Faruq Al-Hasani, Syekh Ali Jumaah, daripada nasab ibunya, ibu beliau bersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Syekh Said Shaltu, guru saya, Al-Hasani. Syekh Yusri Al-Hasani. Syekh Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani Al-Husaini. Oh, kita ulama-ulama muslimin, boleh katanya ramai di kalangan mereka adalah ahli keluarga Rasulullah SAW. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, inilah maksud kata baginda Nabi dalam satu hadis, aku tinggalkan kamu dua benda yang kalau kamu pegang, kamu akan selamat selamanya. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan juga ahli keluarga saya. Maknanya kenapa? Kerana Allah mengetahui dan Nabi juga mengetahui dengan sebab khabar daripada Allah Ta'ala bahawa umat baginda Nabi ini, kebanyakan ulama'nya adalah daripada ahli keluarga Rasulullah SAW. Lalu apabila orang Islam berpegang dengan para ulama' yang kebanyakannya adalah ahlul bait, mereka akan berjaya di dunia dan juga di akhiratnya. Kalau macam ni baca, insyaAllah lah 10 tahun tak khatam lagi bahan basikal. Ada pun kemudian daripada itu, dah selesai kita puji Allah, solat puji Allah, puji Nabi, cerita pasal kelebihan Allah, cerita pasal kelebihan Nabi SAW dan juga para sahabat serta ahlul bait. Kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk di dalam mengarang kitab ini, dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu Taala. Sebelum saya nak masuk mengarang ni, saya rasa rendah diri, tawaduk. Tawaduk ni bukan buat-buat tawaduk. Tawaduk ni maknanya kita rasa siapalah saya nak menulis kitab ni. Jadi seakan-akan saya nak beritahu, saya sedar diri saya tak seberapa, tapi atas dasar kerana nak menyebarkan hadis Nabi, saya usahakan juga. Walaupun saya sedar apa sangat saya berbanding dengan dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Sedangkan kalau itu beliau, kita pula macam mana? Nah, adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk di dalam mengarang kitab ini dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya dipohonkan kepadanya, iaitu kepada Allah, tiada salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudaraku. Jadi beliau memohon kepada Allah agar apa yang beliau hasilkan ini tidak akan menyebabkan kesalahan, tidak membawa umat Islam jatuh di dalam kesalahan. Kerana tu tanggungjawab beliau ataupun tujuan beliau, beliau ingin menerangkan maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bila kita tengok kitab Barul Mazini, hanya ada sedikit je kesilapan, ya. Kadang-kadang kesilapan dari segi ejaan. Ejaan ni sikitlah banyak kesilapan ejaan, ya. Kadang-kadang masa beliau itu Syekh Mabawi ketika menterjemahkan kalam Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang terlangkau kalimah, menyebabkan ada kalimah yang tidak diterjemah. Maknanya masih sedikit kalau berbanding dengan kelebihan kitab yang berada di hadapan kita. Jadi dalam masa yang sama, moga-moga Allah Ta'ala akan membangkitkan di kalangan Bani Melayu ini, daripada anak-anak Jawi ini, akan bangkit beberapa manusia yang akan berkhidmat bagi kitab ini, bagi memastikan kesilapan-kesilapan kecil itu dinyatakan, lalu kitab ini dibaca secara secara benar seluruhnya. Kerana ini adalah merupakan keinginan daripada pengarang kitab sendiri. Kalau orang kata, hang hebat sangat kan? Boleh tahu pula Syekh silap. Bukan, bukan begitu maksud kita. Tapi maksudnya adalah, ada juga sedikit-sedikit. Dan biasa, manusia biasa akan ada kesilapan. Kesilapan sedikit itu sedikit pun tidak memberi kesan kepada hati kita untuk menghormati Fadilatul Syekh Idris Al-Marbawi. Kerana hasil karangan beliau sangat hebat. Cuma dalam beberapa perkara yang, yang kesilapan kecil itu adalah kesilapan manusia biasa. Kita sendiri kadang-kadang masa tulis, kita nak benda lain, tetapi tertulis benda lain. Bila cek balik, ah, baru perasan tersilap. Itu kalau perasan. Jadi kalau tak perasan dan beliau telah meninggal dunia, menjadi tanggungjawab kita pula generasi yang terkemudian ini untuk merojaah kitab ini secara baik, lalu memberikan penerangan terhadap kesilapan kecil yang ada di dalam kitab ini, insya-Allah. Adapun kemudian, daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi. Jarang orang sebut Sahih At-Tirmizi, sebab Sahih At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi itu, ya, imam orang panggil Sunan At-Tirmizi ataupun orang panggil Al-Jami' At-Tirmizi. Namun Sahih At-Tirmizi itu jarang orang guna, eh. Namun mengapa beliau sebut Sahih At-Tirmizi? Kerana kitab Sunan Al-Imam At-Tirmizi ada juga mengandungi hadis-hadis sahih. Dan banyak juga hadis-hadis sahih. Cuma dalam masa yang sama, Al-Imam At-Tirmizi juga mendatangkan hadis-hadis hasan, dan juga beliau juga mendatangkan hadis-hadis dhaif. Maksudnya Imam Tirmizi sengaja mendatangkan hadis dhaif, ya, untuk menyatakan hadis dhaif ini boleh menjadi hujah dalam beberapa keadaan. Bukan semua hadis dhaif perlu ditolak. Ada orang berpendapat hadis dhaif saja kena tolak, bukan? Peranan hadis dhaif kadang-kadang boleh menjadi kuat apabila ianya bergabung dengan hadis-hadis dhaif yang lain, lalu akhirnya hadis-hadis yang banyak ini walaupun kesemuanya dhaif, lalu dia akan diangkat darjat menjadi hasan bi ghairihi, hadis hasan, hadis kuat, eh. Jadi hadis dhaif penting, apatah lagi kalau di dalam membicarakan tentang fadailul a'mal. Kita tak bincang hukum hakal, hukum halal haram, tapi kita nak bincang tentang hadis yang menggalakkan kita buat ibadat. Ya, hadis dhaif berperanan. Bahkan hadis dhaif juga berperanan dalam menceritakan kelebihan seseorang yang kita namakan sebagai al-manaqib. Ia berperanan. Maknanya hadis dhaif berperanan. Yang tak berperanannya hadis maudhu'. Hadis maudhu' memang tidak berperanan sama sekali, dan tak boleh kita menjadikan hadis maudhu' sebagai hujah. Kerana ia bukan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan sabdaan Nabi. Ada para ulama sebut hadis maudhu' untuk menyatakan kepada masyarakat ini hadis maudhu'. Bukan silalah berterusan dengan hadis maudhu', bukan. Dan ada juga beberapa hadis yang berlaku percanggahan para ulama terhadap statusnya. Ada yang kata dia maudhu', ada yang kata dah, dia bukan maudhu', dia adalah hadis dhaif saja. Jadi kadang-kadang ada juga hadis yang berlaku perbezaan pandangan para ulama. Ada yang kata maudhu, ada yang kata bukan maudhu. Jadi dalam kita nak meneliti status satu hadis perlu berhati-hati. Jangan cepat sangat kita menyalahkan masyarakat dan juga para ulama terdahulu. Adapun adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, sudahlah jatuh di dalam hatiku berahi dan suka kepadanya. Maknanya beliau menadah kitab Sunan At-Tirmizi. Ini kita dapat tahulah daripada tulisan beliau. Maknanya beliau, Syekh Ibn Marbawi, seorang yang hadir dalam majlis-majlis periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama Al-Azhar dia maklum, mereka bukan sekadar baca hadis, mereka menguraikan hadis. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, zaman hari ini yang paling penting bukan majlis meriwayatkan hadis semata-mata, tapi yang paling penting adalah menjelaskan makna hadis. Sebab banyak orang dia tahu hadis itu hadis sahih, tapi dia salah faham. Dia faham lain, yang diinginkan oleh Nabi lain. Sebab tu majlis menguraikan hadis adalah penting. Dan kitab ini, kitab Al-Mazi, adalah kitab yang berperanan di dalam menguraikan hadis Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah satu perkara yang penting di dalam memahami hadis Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama dia juga memberikan maksud kepada kita, kita kena mengaji. Kata saya tadi, adalah kemudian daripada sudah aku mengaji, bukan sudah aku membaca. Sebab ada orang dia banyak membaca, bagus, membaca juga bagus, daripada kita tidur membaca lagi baik. Tapi membaca saja kadang-kadang boleh merosakkan. Sebab orang yang membaca itu kadang-kadang dia memahami apa yang dia baca berdasarkan akal dia. Dan kadang-kadang yang dia faham itu salah sama sekali daripada wakil. Ambil contoh, katakan satu orang yang langsung tak belajar dengan para ulama. Dia baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ya ayyuhallazina amanu, wa orang iman. Baik, saya orang iman. Idza qumtum ila sholah, apabila kamu telah berdiri untuk solat. Idza qumtum ila sholah, apabila kamu telah berdiri untuk mengerjakan solat. Hah. Fausilu wujuhakum. Maknanya kena berdiri dulu. Lepas tu baru pergi ambil kuduk. Mereka kena semayang dulu, habis semayang baru ambil kuduk. Ha. Itu satu kefahaman. Betul kefahaman tu? Salah. Sedangkan ayat seakan-akan begitu. Rupa-rupanya tidak. Kenapa? Kerana yang dilakukan oleh Nabi tidak seperti zahir ayat. Maknanya, iza kumtum di situ bukan maksud kamu berdiri mengerjakan solat. Tapi apabila kamu berdiri mahu mengerjakan solat. Bila kamu nak mengerjakan solat, kamu dah boleh berdiri. Nak menuju kepada solat, ha, kalau tak wuduk, wuduk dulu. Menunjukkan bahawa kefahaman semata-mata tanpa disandar dengan pembelajaran daripada para ulama yang benar akan menyebabkan kita salah faham. Dan inilah antara musibah yang berlaku pada orang yang semata-mata mempelajari ilmu tanpa dia mengambil ilmu tersebut daripada guru-guru yang muktabar. Main tangkap muat je kadang-kadang. Belajar ikut dan je. Belajar dengan siapa-siapa pun hantam. Belajar ikut YouTube kadang-kadang. Sedangkan yang mengajar di YouTube itu entah siapa-siapa. Kalau yang mengajar di YouTube, dia ikut kelas pengajian. Contoh, kelas pengajian ulama-ulama besar daripada YouTube, okey? Sebab memang YouTube tu daripada ulama besar sebut. Tapi kalau dia main taram je, search Google lagi kadang-kadang. Orang tanya hukum, kejap ya, tengok Google. Ya satir ya Rab, boleh pula Google menjadi syaikh. Bisan adil al-munqati' ila sayyidi Google rahimahullah akul. Mana boleh begitu kan? Maknanya ilmu perlu mengaji. Dan di sinilah kepentingan kita menuntut ilmu secara bersanad. Apa maksud mengaji ilmu secara bersanad? Iaitu kita belajar daripada orang yang telah belajar, daripada orang yang telah belajar, daripada orang yang telah belajar, daripada orang naik-naik ke atas sampailah kepada orang yang telah belajar dengan tabi'in, yang tabi'in tadi telah belajar dengan sahabat, sahabat telah belajar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan salah silah itu menyebabkan kita akan dijauhkan oleh Allah daripada kesilapan. Yang banyak jadi rosak masyarakat orang tengok, dia belajar dengan siapa? Dia belajar, kadang-kadang dia belajar dengan guru-guru dia tak belajar. Dia belajar dengan guru, guru belajar dengan guru, guru tu belajar dengan orang yang tak belajar. Pembaca semata-mata. Menyebabkan akhirnya rosak kefahaman kerana dia tidak melalui jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah umat Islam umat yang menjaga. Contoh macam kita, kalau kita belajar dengan ulama Azhar kita tahu. Saya cuba contoh, saya belajar mazhab Syafi'i dengan Syekh Said bin Shartud. Syekh Said bin Shartud belajar mazhab Syafi'i daripada Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah pula sebut sanad dia, sanad beliau. Beliau belajar ilmu fiqah dengan siapa, gurunya belajar dengan siapa, sampai berima Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Dengan Imam Malik. Ha, sampai kepada Imam Malik, naik kata sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keberkatan. Mana ada dalam ilmu yang lain? Walaupun sebenarnya semuanya ada tu, tapi tak dijaga. Orang belajar ilmu perubatan, dia belajar dengan doktor ni, doktor ni belajar dengan doktor ni. Takat-takat ni tak jumpa lagi lah sanad perubatan. Tapi sebenarnya mereka belajar juga. Kerana itu perubatan ni selamat. Kalau lah tidak, main-main taram je, mati orang. Mati orang. Jadi mau tak mau, nak jadi doktor kena masuk kuliah perubatan. Bila belajar kuliah, doktor yang mengajar tu, dia belajar dengan doktor sebelumnya. Dan begitulah berterusan naik ke atas. Memang ada juga sanad tu. Memang dalam apa ilmu sekalipun mesti ada sanad perguruan. Orang bila silap pun ada sanad perguruan. Apatah lagi dalam ilmu agama. Adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, sudahlah jatuh di dalam hatiku berahi. Maksudnya berahi dan suka telah jatuhlah hati. Allah. Berahi tu macam di atas, jatuh ke hati. Maknanya jatuh hati. Bukan hati dia jatuh. Berahi tu jatuh ke atas hatinya. Apa maksud berahi? Itu suka. Berahi ni masa lama lah. Semua hari ni kalau orang tempatan orang sama sekarang sebut berahi ni jadi lain pula. Berahi ni maknanya suka. Suka. Masa lama. Tapi jangan gunalah. Takut salah faham. Sudahlah jatuh di dalam hatiku berahi dan suka kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sunan At-Tirmizi. Oleh aturannya. Kenapa beliau suka kepada Sunan At-Tirmizi? Kerana aturan yang ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Daripada bab-bab cantik susunan. Dan kenyataannya pada segala hukum syariat Bani. Itu atas contoh kesilapan sikit. Ejaannya sebenarnya Nabi. Cuma titik tu. Masa catat tu. Tak sengaja. Ya Imam Syekh sendiri yang catat. Ya Imam Syekh tulis kira bagi kepada orang terlontai. Orang yang terlontai tu yang disilap. Okay. Jadi walaupun disebutnya Bani, tapi sebenarnya yang diinginkan oleh beliau insyaAllah adalah Nabi. Dan kenyataannya pada segala hukum syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita buka Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi akan sebut hadis. Kemudian beliau akan sebut darjat hadis. Kemudian beliau dalam masa yang sama cerita. Okey, hadis ini yang berpegang dengan hadis ni fulan, fulan, fulan di kalangan ulama. Berdekala ulama lain pula berpendapat begini, begini. Hadis didatangkan terus. Apa pendapat para ulama terhadap hadis yang didatangkan oleh Al-Imam At-Tirmizi? Jadi, bila baca Sunan At-Tirmizi, kita dapat belajar saya tak langsung hukum hakam fiqah. Cuma, jangan kita mempelajari hukum hakam fiqah daripada kitab hadis. Salah cara tu. Kita mempelajari hukum hakam fiqah daripada kitab-kitab fiqah yang kita belajar daripada para ulama fiqah. Adapun kita baca hukum hakam yang disebut oleh ulama-ulama hadis, itu di dalam menyatakan okey hadis ini hujah bagi ulama ni, ulama ni, ulama ni. Cuma jangan itu saja. Kita dalam menuntut ilmu fiqah perlu belajar daripada kitab fiqah. Kerana peranan kitab fiqah adalah meneliti segala hukum hakam dan meneliti segala dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan hukum tersebut. Adapun peranan kutubul hadis mendatangkan hadis dan menyatakan ulama mana yang pegang dengan hadis ni. Adapun ulama yang tak pegang dengan hadis yang didatangkan kan dalil yang lain. Ya imam ijma', ya imam qiyas, ya imam hadis lain, itu peranan ulama-ulama fiqah. Jadi kalau orang belajar, saya belajar kitab fiqah. Belajar hukum akal, belajar apa? Kitab subul salam. Salah tu. Subul salam kitab hadis ahkam. Belajar kitab fiqah perlu belajar daripada kitab fiqah tu sendiri. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kita belajar kitab sebagai contoh Mughnil Muhtaj, ataupun belajar kitab Matni Abi Syuja', ataupun Al-Muqaddimah, Al-Hadramiyah. Ya, pulanglah apa-apa kitab sekalipun yang diterima sebagai kitab-kitab standard dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kenyataannya, ni sebabnya, sebab beliau jatuh hati dengan kitab Barumazi. Pertama, kerana aturannya, cantik susunan. Dan kenyataannya pada segala hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza di antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain adalah dari segi syariat. Manakala dari segi agama sama. Agama Nabi Musa agama apa? Agama Islam. Nabi Musa suruh masyarakat Bani Israel kepada beberapa tuhan, satu tuhan juga. Sama je dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akidah semua nabi-nabi sama. Yang berbeza di antara seorang nabi dengan seorang nabi adalah asy-syari'ah, iaitu al-ahkam al-fiqhiyah. Kalau baju kita kena najis, kita basuh. Zaman Nabi Musa dulu, baju kena najis, kena gunting terus bahagian kena najis. Tak boleh basuh. Berbeza hukum akamnya. Jadi kalau zaman Nabi Musa, basuh baju tak sah. kena gunting. Zaman Nabi Muhammad, gunting bolehlah gunting, tapi rosaklah baju, basuh cukup. Maknanya berlaku perbezaan dari segi hukum hakam fiqah di antara seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis, bukan seribu, beribu-ribu, maknanya banyak bab-bab yang ada dalam Sunan Tirmizi. Maknanya apabila seseorang mendalami Sunan Tirmizi, beliau akan mendalami Sayyidina Rasul seluruh hukum hakam yang dinyatakan oleh Al-Imam Tirmizi. Jadi menjadi sebab untuk orang itu jadi orang alim adalah dia baca Sunan At-Tirmizi. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis. Ahadis iaitu jam'u hadis. Syekh Idris, kalau kita perasan dalam kitab ni kadang-kadang didatangkan juga kalimah Arab. Saya rasa lah seakan-akan Syekh nak beritahu, belajar bahasa Arab sikit-sikit. Baik, kalau orang Melayu tak belajar bahasa Arab langsung, ahadis ni benda pula. Dia akan rujuk kepada para ulama. Ahadis ni apa Tok Syekh? Ahadis ni jamak hadis. Hadis, hadisan, ahadis. Baru dia tahu. Maknanya saya tak langsung kitab ini juga membawa masyarakat untuk merujuk para ulama. Kalau dia tak belajar, dia baca seorang-seorang, dia tak akan mampu faham. Dia akan rujuk dengan para ulama. Dan dalam masa yang sama memberi galakan untuk orang Melayu kita mendalami bahasa Arab. Serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab lebih dari mazhab empat yang makruf. Macam kita sebut tadi, dalam setiap hadis Syekh Al-Imam Tirmizi akan datangkan ulama yang pegang dengan hadis yang saya datangkan ni, fulan, fulan, fulan. Yang kadang-kadang nama-nama tu kita tak biasa dengar. Disebut Al-Lais, disebut sebagai contoh Al-Hasanul Basri. Maksudnya ulama-ulama lebih awal daripada Al-Imam Al-Syafi'i. Okay? Jadi saya tak langsung kita tahu beberapa pendapat-pendapat fiqah yang dipegang oleh ulama-ulama mujtahid sebelum kedatangan Al-Imam Al-Syafi'i. Selain pada mazhab yang empat. Mazhab empat ni iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jangan bicara lagi pada sanad hadis itu, bukan main lagi diperhalusnya dan tiap-tiap daripadanya beberapa ilmu. Ada ulama hadis tulis hadis tak didatangkan darjat satu hadis. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim selesai. Imam Bukhari sebut dah, Imam Muslim sebut dah. Yang kitab beliau langsung tak ada hadis hasan, langsung tak ada hadis dhaif. Semuanya sahih. Selesai masalah. Tapi ada kitab yang ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Contoh macam Sunan Abi Dawud. Contoh macam Sunan Ibnu Majah. Sunan An-Nasa'i. Namun sebagai contoh, ada ulama menulis kitab tanpa diletak dia, tanpa beliau sebut, okey, hadis yang saya datangkan ni darjatnya apa? Tak disebut. Peranan ulama lain pula untuk mengkaji hadis ni apa darjatnya. Kelebihan sahih Sunan At-Tirmizi, setiap hadis yang beliau datangkan, beliau akan sebut darjat hadis ni apa? Hasanun sahih, hadis sahih, hadis hasan, hadis tu gharib, hadis tu dhaif contoh. Maksudnya didatangkan darjat setiap hadis. Jadi kita, hadis ni dhaif. Kenapa mazhab kita pegang? Contoh lebih kita baca Sunan At-Tirmizi, hadis ni status ni dhaif. Tapi hadis ni yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Saya tak rasa tu kita tahu, mesti ada dalil lain yang menyebabkan Imam Syafi'i pegang hadis ni. Jadi dengan kita mengetahui darjat hadis, memudahkan kita untuk meneliti mazhab-mazhab fiqah. Jadi kelebihan kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi sendiri mendatangkan, okey, hadis ni darjatnya apa, hadis ni darjatnya apa. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui setiap hukum, status bagi setiap hadis. Jangan bicara lagi pada sanad hadis itu, bukan main lagi diperhalusnya dan lain daripadanya beberapa ilmu. Selain daripada kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi, macam-macam ilmu kita boleh dapat. Antaranya Imam Tirmizi juga mendatangkan dalam kitab beliau, Sunan Tirmizi, beliau sebut fulan bin fulan ni, nama dia sebenarnya siapa. Sebab kadang-kadang dalam sanad hadis hanya disebut gelaran tanpa disebut siapakah fulan itu. Kadang-kadang fulan bin fulan itu namanya macam dengan seorang ulama hadis yang lain. Lantas kita ingat dia ni orang itu, rupanya bukan. Lantas disebut oleh Imam Tirmizi, fulan bin fulan ni orang lain, yang satu lagi tu namanya lain. Walaupun namanya sama, tetapi dia ni orang kampung ni, dia ni orang kampung lain. Jadi dengan sebab itu kita tahu kelebihan-kelebihan dalam memahami ilmu periwayat hadis, ilmu ruwatul hadis. Jadi sebenarnya Imam Tirmizi kadang-kadang menyatakan juga, okey, fulan bin fulan dia ni orang sekian, berbeza dengan fulan bin fulan yang namanya sama dengan yang orang yang saya datangkan ini. Jadi macam-macam faedah dan ilmu yang kita dapat pelajari daripada Sunan At-Tirmizi. Kepada aku, tiap-tiap kali aku mengaji, dan menghadap guruku Hadratu Sahibil Fadilah Maulana Murabbi Arwahina Al-Ustazul Akbar Al-Syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hay'ati kibari ulama'il Azhar Syarif, guru hadis yang masyhur, mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Kahirah Mesir dekat Azhar Syarif, sudahlah aku berasa minum madu. Kata Syekh Ibn Abi, setelah saya belajar setiap kali saya mengaji dan menghadap guru yang bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti, cuma sebelum tu beliau puji guru beliau, Hadratu Sahibil Fadilah, orang yang memiliki kelebihan, Maulana Tuhan kami, Murabbi Arwahina, orang yang telah mendidik roh-roh kami, Al-Ustazul Akbar, ustaz yang paling besar, yang paling hebat, Al-Syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Maknanya kita dapat belajar sini kena hormat guru. Zaman dulu mereka sebut nama guru macam tu saja, kerana uruh ketika tu tak ada masalah. Contoh kalau kita baca kitab-kitab lama, qala Syafi'i, qala Abu Hanifah, qala Ahmad, biasa je ulama-ulama dulu sebut begitu. Kerana zaman ketika dahulu menyebut nama tu tak dianggap sebagai mempelekehkan. Macam kita sebut Allah Azza wa Jal, terasa macam mempelekehkan. Tak sebut pun yang mulia Allah Azza wa Jal, tak ada pun kan. Tak ada terasa kita lekehkan Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ada ke terasa? Awak ni tak hormat Allah. Kenapa tak sebut sesungguhnya yang mulia Allah Ta'ala? Kita kata pihak tu tak sebut yang mulia Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala ni, tapi pelik je cakap sebut ni. Sebutlah Allah Ta'ala biasa-biasa je. Macam itulah suasana satu ketika dahulu. Menyebut nama-nama ulama secara biasa, secara terus, itu dianggap benda biasa. Namun pada hari ni contoh, kalau ikut Syafi'i, hukumnya macam ni. Kita kata, ikut Syafi'i, Syafi'i tu kawan hal tak? Hang mai sebut kok nama macam tu ya? Tok Wan Ha lah. Tok Wan Ha mahu tak panggil macam tu. Mai kita, zaman kita ni dah berubah, urufnya berubah. Maka bila uruf berubah, kita kena raikan uruf. Sebab itu zaman hari ni tak, kita boleh panggil guru pun tak ada. Contoh saya jumpa Syekh Yusri. Yusri, urid an as'alak. Yusri. Sebutlah ya Syekh. Ya Sayyidi. Syekhuna, kan? Menunjukkan penghormatan. Zaman dulu tak ada masalah, kan? Zaman dulu bila mereka menyebut nama itu biasa. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu sebutkan fa inna Muhammadan, biasa je. Tapi tak sebut pun Sayyidina Muhammad dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab sebut fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, biasa je zaman dulu. Tapi zaman hari ini berubah. Maka bila berubah perlu diraikan uruf, di annal ahkam tataghayyar bi taghayyuril azmina wal amkina. Hukum hakam dia berbeza setiap zaman. Bila zaman berubah, maka berubahlah hukum hakam. Di zaman hari ini kita kena ada jiwa menghormati guru. Tengok Syekh Idris Marbawi, beliau sangat memuliakan guru beliau, iaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti, yang mengajar berpuluh-puluh tahun di Masjid Sayyidina Al-Husain. Kerana itulah kalau kita lihat kitab beliau sampai ke hari dibaca Syekh Idris. Kenapa? Berkat. Saya boleh kenal Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti ni sebab kita baru mazik. Dalam kitab-kitab Arab, jarang kita dengar nama Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Saya mula-mula dengar nama ini dalam kitab Bahru Mazi. Kemudian saya pun mula cari, akhirnya Syekh Salih Ja'fari juga pernah cerita tentang Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Humari juga pernah cerita tentang Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Cuma kalau kita tengok, tak ramai orang cerita tentang siapakah dia Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Jadi kitab ini mungkin menjadi berkat kerana sikap Syekh Idris yang memuliakan guru beliau. Dengan kita tengok cukup contohlah bagaimana beliau memuliakan guru. Baik, boleh je kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap guruku Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti, boleh je. Tapi tak, beliau puji tu nak menunjukkan begitu beliau memuliakan semua-semua guru beliau berkat kitab ini. Okey, kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan menghadap guruku Hadratu Sahibil Fadilah Maulana Murabbi Arwahina Al-Ustazul Akbar Al-Syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Orang Mesir kami tu kan, Muhammad Ibrahim terus. Kalau betul-betulnya Muhammad bin Ibrahim, macam Syekh Husri. Bila saya mas buka Yusri, Yusri Rushdi As-Said Gab, maksudnya Yusri bin Rushdi bin As-Said bin Jabr. Jadi orang uruh orang Mesir tu, Syekh Idris Marbawi terkesan juga dengan uruh tu. Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Betulnya Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Saya cari sikit tentang siapakah Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti ni. Kalau kita nak tahu sikit kan, siapa nak catat, catatlah. Antara nama penuh beliau adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Ali Al-Humaydi As-Samaluti Al-Maliki. Namanya Muhammad bin Ibrahim bin Ali, yang digelar orang Al-As-Samaluti. Samalut ni, Samaluti ni nisbah pada satu tempat, namanya Samalut. Samalut ni kalau kita nak pergi belah-belah, belah-belah Asyut tu, kita akan lalu satu kampung namanya Samalut. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim ni berasal daripada As-Samalut. Lantas beliau pun disebut As-Samaluti, iaitu orang kampung Samalut. Dan beliau bermazhab Maliki. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim ni lahir di Samalut pada tahun 1273 Hijriyah. 1273 Hijriyah. Lamalah 1273 ni tahun mestinya lebih kurang tahun bila 1480. Kalau 1800 Hijriah, 1400 Hijriah bersama dengan tahun 1980. Maksudnya kalau 1300 dia jadi 1800 kan, lebih kurang kan 1800. Ya entah, saya tak kira lah kira balik lah kira balik lah, saya tak ingat tu Antara guru kepada Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti ni adalah Syekh Salim Al-Bishri. Syekh Salim Al-Bishri Kemudian Syekh Muhammad Al-Khadrami. Sorry, Al-Khudari maafkan saya. Syekh Muhammad Al-Khudari Ad-Dumyati. Ini antara nama guru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Tengok, hebat-hebat pun dulu berguru, belajar. Inilah dia punya sunnah Nuntut ilmu ni perlu berguru Bukan membaca semata-mata. Jadi guru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti ni adalah Syekh Salim Al-Bishri. Antaranya lagi Syekh Muhammad Al-Khudari Ad-Dumyati. Antaranya lagi Syekh Syamsuddin Al-Imbabi. Mungkin kita bisa dengar Syekh Syamsuddin Al-Imbabi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Lish Al-Maliki. Ini antara guru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Beliau banyak mengajar di Masjid Sayyidina Al-Hussein. Dulu Masjid Sayyidina Hussein tu macam Masjid Al-Azhar gini lah, penuh dengan gelas-gelas Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti ni lebih kurang 20 tahun sebelum beliau meninggal, beliau menumpukan majlis pembacaan hadis Rasulullah SAW di Masjid Sayyidina Al-Hussein. 20 tahun, sekitar 20 tahun sebelum beliau meninggal, beliau menumpukan kepada pelajaran hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga tafsirul Quran di Masjid Sayyidina Al-Hussein. Beliau berjaya khatamkan kitab Al-Jami' As-Saghir dalam mazhab Maliki lah. Al-Jami' As-Saghir. Maksudnya kita dihimmah para ulama. Mereka mengajar sampai khatam kitab. Mengajar sampai khatam. Dan bila baca kitab-kitab besar sampai khatam, maknanya kelas tu bukan sebulan sekali. Kelas tu banyak kali Kita ni seminggu sekali, tak tahulah macam mana pun cerita, tak apa, tak kat mana dapat lah Nak buat lebih pun saya pun buat kelas, kawan-kawan pun ada kelas Al-Jami' As-Saghir, khatam. Al-Muwatta', khatam. Riyadus Salihin, khatam. Syarh Mukhtasar Al-Bukhari Ibn Abi Jamrah, syarah Imam Ibn Abi Jamrah terhadap beberapa beliau. Ada kitab apa namanya, Allah SWT, apa nama kitab syarah pada Mukhtasar bin Abi Jamrah? Al-Bab Bahjatun Nufus, Bahjatun Nufus, khatam. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim dibaca juga saya tak pasti sama ada khatam atau tidak, tapi ini antara kitab yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Jami' Sahih khatam, Muwatta' khatam, Riyadus Salihin khatam, Syarah Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Syekh Muhammad karangan Al-Imam Ibn Abi Jamrah yang namanya Bahjatun Nufus khatam. Lepas tu beliau juga mengajar Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Bila baca Syarhun Nawawi bukannya baca laju-laju, mesti baca satu-satu tu. Cuma saya tak pasti sama ada khatam ataupun tidak. Sunan At-Tirmizi juga dibaca, Jadi antara murid kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Samaluti ini adalah Syekh Jalil Marbawi. Di kalangan orang Melayu lah. Antaranya lagi di kalangan orang Arab siapa? Syekh Saleh Ja'fari. Antaranya lagi siapa? Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari. Antaranya lagi siapa? Abangnya iaitu Syekh Ahmad Al-Ghumari. Ini di antara guru kepada Syekh Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dan Syekh Muhammad Ibrahim Samaluti ini ulama besar dalam mazhab al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dunia pada 6 Safar 1353, iaitu tahun 1934. 1934 masih. Meninggal dunia pada 18 Syawal 1934. Maknanya beliau maknanya umur beliau sekitar berapa tahun? Kalau kita tengok, beliau lahir pada tahun 1273, meninggal dunia dalam usia dalam tahun 53. 73, 83, 93, 3, 13, 23, 33, 43, 53. Hah. 80 tahun. 80 tahun ikut tahun Islam. Usia dah 70 lebih lah kalau ikut tahun Masih. Beliau meninggal dunia dia usia 80 tahun kalau ikut tahun Islam lah. Kalau ikut tahun Masihi iaitu sekitar 70 tahun lebih. Usia beliau meninggal, beliau lahir sekitar tahun 1800 gitu-gitu sikit. 1000 tahun, 1434, 34 macam mana? 34, 24, 14, 4, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94. Mereka sekitar tahun 1950-an 1850-an beliau lahir 1850-an beliau lahir dan beliau meninggal pada tahun 1934 Masihi. Dikebumikan di Al-Qarafah As-Sughra. Qarafah As-Sughra ni saya tak pasti di mana secara tempatnya, tapi dekat kawasan Masjid Sena Imam Syafi'i itu, kawasan itu semua dipanggil Al-Qarafah. Cuma di mana secara tempatnya saya tak pasti, mungkin kita kena rujuk baliklah. Ini adalah guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, guru hadis yang masyhur mengajar berpuluh-puluh tahun, iaitu di Masjid Sayyidina Husain tu beliau 20 tahun sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan kitab hadis. Sebelum tu beliau mengajar lah, cuma tak dinyatakan di mana saya tepatnya. Guru hadis yang masyhur mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Al-Husain. Allah. Kalimah Sayyidina Husain ni berat. Berat dari sudut, maksud apa? Iaitu dari sudut menunjukkan betapa tingginya nilai penghormatan Syekh Idris Marbawi terhadap Sayyidina Al-Imam Husain. Kadang-kadang kawan-kawan kita, okey lah pergi Husin. Entah kat mana ni, entah kat Husin. Relax, Syekh. Husin tu siapa? Kawan entah kan? Tak, ana di Sayyidina Al-Husain. Sebab tempat itu dinamakan bersempena dengan cucu bagi Rasulullah SAW. Jadi tengok Syekh Idris Marbawi, tak di majlis Husin. Kawan-kawan kita, majlis Husin kan? Majlis, tak ada pun majlis Sayyidina Husin. Jaranglah dengar. Entah mana saya nak pergi ke Husin. Pergi majlis Husin ni. Jangan begitu sebab bila kita mempunyai nilai adab, dengan adab itulah Allah akan memancarkan ilmu dan juga taufik kepada kita. Di Masjid Sayyidina Al-Husain, di Masjid Sayyidina Husain tu ada kepalanya Sayyidina Al-Husain. Kepala Sayyidina Husain apabila berlaku pembunuhan di Karbala, kepala Sayyidina Husain akhirnya berjaya dibawa ke Mesir dan dikebumikan di Mesir. Dan ada para ulama di dululah, ulama-ulama dulu yang satu ketika dulu berlaku pertikaian. Betul ke ada kepala Sayyidina Husain di makam semua? Akhirnya bila berlaku teruk perdebatan juga pertikaian masa tu, akhirnya beberapa orang para ulama Al-Azhar telah turun ke dalam kawasan kubur dan mereka mendapati memang ada kepala Sayyidina Husain di situ dan masih lagi berdarah. Maksudnya memang betul ada kepala Sayyidina Husain di dalam makam tersebut, makam Sayyidina Al-Husain. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Kahirah, Mesir, dekat Azhar Asy-Syarif sudahlah aku berasa minum madu. Dah tiap-tiap kali pergi mengaji, akhirnya beliau rasa macam minum madu. Bukan maksudnya minum madu betul, bukanlah maksud dia disunatkan bila kita lepas mengaji belilah madu dan minum madu. Saya baca daripada kitab baru mengaji, bukan begitu maknanya, tapi maknanya beliau rasa seronok sedap. Dan ini kita semua rasa kan, bila kita mengaji tak rasa boring yang mengaji. Beza kalau benda yang kita tak minat tapi kena paksa, memang bila tak ada kelas, alhamdulillah seronoknya Tuhan lompat-lompat kan. Tapi kalau orang yang dia sudah naik zauk, dia sudah rasa kelazatan menuntut ilmu, dia sentiasa nak lagi. Dan ini yang berlaku pada Syekh Ibn Rabawi, hasil daripada kesungguhan beliau dan juga taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan kerana itulah bersungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan dugu. Bila kita lihat dulu Syekh Muhammad bin Raisaluddin mengajar pagi-pagi. Dan pagi-pagi ni memang kita kena pastikan hidup kita bukan dengan tidur. Alhamdulillah pelajar-pelajar ni tampak muka semua ceria je, maknanya bukan kaki tidur lah ni. Bukan kaki tidur tiap-tiap pagi lah. Sebab waktu pagi ni waktu barakah. Dan Syekh Yusri bin Rushdi pesan kepada saya dan juga kawan-kawan yang lain, bila balik Malaysia nanti awak baca kitab, baca pagi-pagi. Baca tiap-tiap hari setiap pagi. Di sana ada keberkatan. Sebab kitab-kitab besar, bila dibaca tiap-tiap pagi, insyaAllah akan berkat dan akan boleh habis dengan baik. Kita tak percaya je, kita dah macam-macam baca kitab dengan Syekh Yusri, pagi-pagi dia Al-Muqattab. Jadi Syekh kita juga pagi-pagi mengaji dengan Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti dengan langsung tak ada sebarang perasaan lugu. Lugu apa dia? Bosan. Tanpa rasa bosan. Dulu masa mula-mula baca ni, saya tak salah faham tak? Logo ni maknanya kot, apa, karnih kot. Macam kita pergi kuliah kan, ada karnih. Tapi pergi menadah kitab, tak ada pula. Saya kata, fail, karnih, betul. Jadi saya ingat logo. Logo ni, logo ada gambar logo, karnih kot. Salah faham. Payah juga kalau kita tak tahu kalimah. Jadi saya faham dulu, memanglah pergi menadah kitab, mana kena logo. Mana kena buat karnih. Yang kena buat karnih bila masuk universiti. Jadi bila Syekh pergi ke sana, tak perlulah bawa karnih. Rupanya logo, bukan logo, lugu. Lugu ni orang Perak kata bosan. Penting juga kitab ni dibaca berdasarkan gaya betul-betul orang Melayu. Tidak habis salah faham. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah dan beberapa ratus murid Azhar. Jadi khatam mengaji Sahih Muslim ni berat hati kita menunjukkan bahawa beliau juga belajar Sahih Muslim dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Cuma beliau tak sebutlah secara tepatnya, iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim dengan siapa? Berat hati kita iaitu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Kalau betul, maknanya Sahih Muslim juga adalah kitab yang telah dikhatamkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dan kalau kita tengok dalam catatan sejarah, tak dinyatakan lah beliau mengajar Sahih Muslim sampai khatam. Tapi gaya ayat Syekh Idris ni seakan-akan menunjukkan bahawa Sahih Muslim juga telah dibaca oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti sampai khatam. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim, Syekh Idris Marbawi belajar Sahih Sunan Tirmizi selepas beliau khatam Sahih Muslim. Kita dah khatam tak Sahih Muslim? Dah khatam belum mengaji satu-satu hadis sampai khatam? Nak jadi Syekh Ibn Rabawi kan, mari kena mengaji betul-betul dengan para ulama Al-Azhar. Mengaji sungguh-sungguh daripada kitab ke kitab. Dan mengaji ni kena lama. 4 tahun nak jadi alim, insyaAllah lah atromen lah. Jadi atromen boleh, letak benda tu terus jadi atromen ataupun Batman. Tapi kalau nak jadi ulama betul-betul, dia tak boleh gitu. Dia tak ada ilmu sekejap begitu. Dia mesti mengaji dengan waktu yang lama. Baik, letaklah dalam minda kita, saya insyaAllah akan belajar betul-betul paling kurang 10 tahun. Hal tak begitu lah. Adik-adik pun muda-muda lagi, buat apa lagi kan? Belajar betul-betul masa muda. Kami ni mengaji tapi dah tua, terlambat sikit lah kan. Jadi kalau adik-adik daripada sekarang belajar betul-betul, insyaAllah dia sampai ke umur saya ni, rasanya alim betul lah insyaAllah. Jadi kena ada satu semangat untuk ilmu yang betul besar, sebab kita nak jadi orang yang berkhidmat kepada hadis Rasulullah SAW dan juga kepada umat bagi Nabi. Biar Allah redha, biar Nabi redha. Bukan belajar, nanti bila belajar ni orang pagi berkata ni insyaAllah kalau kat Malaysia tu sekali mengajar orang pagi 200, sekarang ni pun dah naik, maksudnya sebulan boleh kumpul 6,000-7,000 beli kereta besar, dah itu, itu bukan hadaf. Pandailah Allah bagi rezeki, tak mati kot, nah. Tak mati kot kita lah, pandailah Tuhan bagi rezeki, nah. Cuma tanggungjawab kita ni belajar betul-betul supaya kita dapat berkhidmat dan dapat menjadi benteng kepada Islam. Tak bila orang buat benda-benda mengarut, kita boleh mempertahankan Islam, boleh menyatakan jawapan Islam terhadap tuduhan yang dilemparkan kepada Islam. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji sahih al-sahih Muslim, itu sahih al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, murid kepada al-Imam Al-Bukhari. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji sahih Muslim kepadanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa memang Syekh Hidayah Marbawi telah khatam sahih Muslim dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Jadi tadi kita baca itu tak baca habis lagi. Jadi kita nampak macam agak-agak, ya, alhamdulillah. Kalimah kepadanya itu, itu kepada Syekh Hidayah Marbawi, Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti, jelas menunjukkan yang memang Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti khatam kitab Sahih Muslim dan Syekh Hidayah Marbawi belajar Sahih Muslim dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah dan beberapa ratus murid Azhar. Ini benda boleh. Syekh Hidayah nak beritahu bahawa yang hadir dalam majlis Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti ni bukan pelajar-pelajar biasa saja. Bukan sekadar murid-murid biasa Al-Azhar, bahkan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang biasa-biasa, ulama-ulama biasa, ulama yang biasa, semua hebat-hebat kan, ulama yang sangat hebat dan ulama yang hebat serta pelajar-pelajar biasa Al-Azhar ni mengaji juga dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Kalau pelajar biasa belajar, biasalah. Tapi kalau ulama pula yang pergi belajar dengan seseorang, menunjukkan yang mengajar tu memang orang alim tu. Jadi Syekh Idris ini telah memilih guru yang betul-betul berkualiti. Lantas terhasillah keilmuan beliau yang kita dapat catat pada hari ini. Yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, yang ada kelulusan yang tinggi, kelulusan yang biasa-biasa, maksudnya kelulusan yang biasa lah, kelulusan biasa zaman tu, bukan zaman kita. Ulama-ulama yang hebat dan juga ulama-ulama yang hebat, yang paling hebat, yang sangat hebat pun belajar dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti, hadir dalam majlis pengajian beliau. Macam kalau kita tengok Syekh Ali Jumaah mengajar lah, kalau kita pergi ke Masjid Fadil tu, Masjid Fadil di 6 Oktober setiap hari Jumaat, lepas bila mengaji, selepas daripada solat Jumaat, Syekh Ali Jumaah akan mengajar. Orang tanya soalan, Syekh jawab. Yang hadir dalam majlis tu dia Syekh Ahmad Haji pun kita alim kabir, beliau pun hadir dengar sekali. Siapa lagi yang hadir? Syekh Amr Al-Wirdani, alim. Kemudian siapa lagi yang hadir antaranya? Kalau yang saya perasan antaranya Syekh Iwak Mangkush, hadir sekali. Ya Allah, ini ulama-ulama besar, yang hadir dalam majlis beliau. Lepas tu yang hadir juga orang kecil macam saya ni lah, orang-orang biasa-biasa macam saya pun hadir sekali lah, orang awam pun hadir sekali. Maknanya majlis yang hebat yang dihadiri oleh orang yang serendah-rendah orang, sampailah setinggi-tinggi orang, menunjukkan tingginya orang yang mengajar tersebut. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, tiadalah lagi berpaling melainkan aku jalankan batang kalam aku ke pipi sahifah-sahifah. Ni ayat Syekh. Umpama kertas tu macam umpama buku kosong tu siap ada pipi-pipi lagi, ya. Siap ada pipi macam orang ditulis di pipi sahifah, ni ditulis di kertas yang berada di dalam buku tadi. Memang beliau beli satu buku yang beliau akan catat segala maklumat di dalam buku tersebut, Maklumat yang beliau belajar terus beliau catat. Jadi ilmu ni perlu catat. Akhirnya di pencatatan beliau itulah akhirnya beliau jadikan sebagai sumber untuk menghasilkan kitab Bahrul Mazi. Orang Melayu kita alhamdulillah dalam majlis-majlis ilmu semangat datang, tapi semangat dengar. Dia kata dia tak dengar Ustaz. Okey. Okey, itu kan. Tapi kalau boleh kita nak up lagi, nak tinggi lagi, bukan sekadar dengar tapi catat, catat, bukan tak catat, nanti satu rezeki nanti kalau Allah izinkan kita mengajar, kita diberikan kelayakan untuk mengajar, kita sudah punya maklumat yang kita catat daripada para ulama kita. Jadi kalau kita di Mesir ni, usaha untuk catat, kalau boleh biar catat dalam bahasa Arab. Jangan catat dalam bahasa Melayu. Kau catat bahasa Arab lambat, Ustaz, nak nahu lagi. Tak apa, catat dulu. Kita bukan nak, kita bukan nak tunjuk catatan kita kat orang. Kita catat, hantam garam pun tak apa dalam bahasa Arab. Lama-lama kita akan tulis sudah betul dan laju. Bila tulis laju, insyaAllah bila bercakap, kita mampu bercakap dalam dalam bahasa Arab ni. Saya tengok kawan-kawan kadang kau catat, catat bahasa Melayu lagi. Siap tulis Rumi lagi kadang-kadang. Jika kita jawi, tulis Rumi. Baguslah juga kan, daripada tak catat langsung. Tapi kalau boleh, kalau boleh kita cuba catat dalam bahasa Arab. Memang Syekh sebut kita pun jawab tulis-tulis dalam bahasa Arab. Walaupun mungkin nahu lintah pukang kan, bukan lagi lughatul tay, lughah tah benda yang kita tulis, kita pun tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita telah cuba berusaha untuk menulis dalam bahasa Arab. Lama-lama kita akan jadi cepat dan kita akan jadi mahir dalam bahasa Arab. Dan akhirnya kita, uslub kita jadi mahir. Kalau boleh catat, jangan tulis guna pensel. Ada orang kata tulis pakai pensel, tapi saya berpendapat tulis pakai pen. Sebab bila pensel, kadang-kadang buku lama saya bila tulis dengan pensel, lama-lama hilang catatan tu. Lama-lama bila kita tangan kita berpeluh semua, hilang catatan tu. Dah benda aku tulis. Satu roja pula nak berijtihad memahami, tulisan lama. Jadi catat dengan pen. Pen pun kadang-kadang dia akan kembang. Lama-lama dia akan kembang, tapi masih lagi tercatat. Lama sekarang kami tak catat pakai pen, sah. Kami tulis-tulis kat headset. Pulanglah. Kami terus sebar dalam grup WhatsApp dan juga Twitter yang kami ada. Ulanglah. Yang penting catat. Tapi kalau dalam majlis tulis itu orang ingat ini buka apa benda ni, orang salah faham. Sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya, berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i. Sebenarnya kalau kita buka dalam kitab Al-Mazi bukan sedikit. Banyak betul kalau Imamnya Asy-Syafi'i yang syair dia petik daripada kitab Al-Umm. Maknanya nak beritahu apa? Saya tulis sikit je. Saya ni siapa? Tulis sikit je. Ha, sikit-sikit beliau tu dia punya lah banyak. Nak ceritanya tahu Allah. Jadi syair dia dalam jiwa beliau, memang beliau merasakan diri beliau ni seorang yang tak ada apa. Tapi itulah orang yang man tawadda' rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Tuhan akan angkat dia. Allah angkat kitab ni sampai ke hari ni kita baca. Dan insyaAllah moga-moga pahala pembacaan kitab ni akan mengalir kepada pengarang, iaitu kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Dan juga kepada guru beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dan juga seluruh guru yang menyambungkan beliau sampai kepada baginda Rasul SAW. Berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Tengok Syekh Idris tak sebut, berkata Syafi'i, Imam Syafi'i. Hormat kehormatan. Berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Kitab Imam Syafi'i, mazhab jadid kita. Imam Syafi'i ada dua pendapat, Qaul Qadi dengan Qaul Jadid. Jadi pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid adalah dalam kitab Al-Umm. Dan perkataan Nawawi di dalam Syarhu Muslim, kalam Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Juga ini dua kitab ni adalah dua kitab yang banyak sekali Syekh Idris Al-Marbawi nakal. Boleh kata nanti bila kita dah baca betul-betul masalah salah fiqah ni, kita akan berkata Nawawi, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Syafi'i. Hatta kalau sebut Asy-Syafi'i sendiri pun memang hormatan juga sebenarnya, tak ada masalah. Cuma hari ni kalau Syafi'i berkata, itu memang terasalah, saya tak hormat. Tapi kalau yang tulis tu seorang ulama yang menghormati, maka kita faham beliau adalah menghormati para ulama. Jadi dua kitab ini banyak diguna pakai oleh Al-Imam Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Fathul Mazi. Dan perkataan Al-Qastallani, Al-Imam Al-Qastallani dikebumikan bersebelahan dengan Masjid Al-Azhar Syarif di dalam Madrasah Al-Aini. Mungkin kita pernah hadir. Siapa yang pernah ziarah makam Al-Imam Al-Qastallani? Siapa pernah? Pernah, seorang. Alhamdulillah ada wakil. Ya, dia tak pernah. Tak pernah pergi Masjid Azhar. Pernah ikut jalan belakang tak? Bukan ikut depan, bukan ikut jalan raya tu, tepi jalan raya. Ikut jalan belakang, belakang Ustaz Fasina Husin. Pernah ikut tak? Dan sampai Masjid Azhar. Dah lalu makam Al-Imam Al-Qastallani. Lalu tak pasal. Depan ni lalu cari. Saya boleh bawa tapi pengerah ni keras sikitlah. Firman Masyui ya. Al-Imam Al-Qastalani dikebumikan bersama dengan guru beliau, iaitu Al-Imam Badruddin Al-Aini. Jadi kuburnya Syekh Al-Imam Al-Qastalani ini berada dalam Madrasatul Aini. Kalau kita lalu cuba cari mana dia Madrasah Al-Aini. Kalau lalu belakang Ustaz Fasana Husin nak ke Masjid Azhar, memang kita telah lalu Madrasah Al-Aini. Masuk madrasah tu tanya orang mana kubur Al-Imam Al-Qastalani, orang tunjuk. Di dalam tu saya, bila saya baca kisah Imam Qastalani, katanya dikebumikan dekat dengan Al-Azhar di Madrasah Al-Aini. Mana Madrasah Al-Aini ni? Saya cari. Rupanya tiap hari lalu, tak pasal . Bila saya ni, masa tu tak buka . Orang tak lah masuk sangat. Orang pun tak semayang. Sekarang ni orang semayang lah dalam masjid tu. Saya tanya ke orang jaga, dalam ni ada kubur kan? Dia ada. Ada dua kubur kan? Dia kata ada dua. Yang saya boleh tahu ada dua kubur tu sebab dalam kitab sejarah sebut Al-Imam Al-Qastalani dikebumikan bersama dengan Al-Imam Badruddin Al-Aini. Gurunya beliau. Jadi Imam Badruddin ni guru, manakala Al-Imam Al-Qastalani adalah murid. Imam Qastalani mazhab Syafi'i, Imam Badruddin Al-Aini mazhab Hanafi. Gurunya Hanafi, muridnya Syafi'i. Dua-dua menghurai kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Badruddin Al-Aini sezaman dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kalau ikutnya Syekh Yusri, tak silap saya, kata beliau Imam Qasari dikebumikan di atas kuburnya Imam Badruddin Al-Aini, bukan sebelah-sebelah, tapi di atas. Dulu tu dikebumikan, lepas tu timbus tanah, lepas tu selepas lama selepas tu Imam Qasari meninggal, dikali diletakkan di atas kubur tu. Wallahualam, sebab apa tak pastinya. Sebab apa tak pasti, wallahualam. Mungkin masa tu ada masalah ke apa, tak pastinya. Sebab mana ada kita bumi mayat tak mayat . Tapi kalau ikut ceritanya begitu, wallahualam. Dan perkataan Al-Qastalani dalam kitab beliau Irsyadus Sari, Imam Qastalani, beliau, kitab beliau bernama Irsyadus Sari, syarah kepada Sahihul Bukhari dan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi adalah pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Ibnul Arabi ni ada dua orang yang nama macam Ibnu Arabi. Seorang orang panggil Ibnul Arabi, ada alif lam, iaitu Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Manakala seorang lagi Ibnu Arabi tanpa alif lam. Tapi kadang-kadang kita tak pasal sebut Ibnu Arabi, kita tak pasal Ibnu Arabi ke Ibnul Arabi. Ada alif lam ke tak ada alif lam? Kalau ada alif lam, yang dimaksudkan adalah pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Kalau tak ada alif lam, Ibnu Arabi itu adalah pengarang Al-Futuhat Al-Makkiyah, iaitu Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Ustazul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, ulama besar dalam dunia kesufian . Ibnu Arabi. Mereka dua orang yang berbeza. Seorang Al-Qadi Abu Bakr, seorang lagi Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi yang Syekh Hidayah Marbawi guna ni adalah Ibnul Arabi, pengarangnya Aridatul Ahwazi. Kitab Aridatul Ahwazi adalah kitab yang menghuraikan Sunan At-Tirmizi. Yang biasa kita dengar ada dua lah, Aridatul Ahwazi, satu lagi Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi dikarang oleh Al-Mubar Kafuri, manakala Ibnul penamanya Aridatul Ahwazi dikarang oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Dan lainnya, kadang-kadang didatangkan juga kalam-kalam ulama lain di dalam kitab Bahru Nazir ini. Jadi kitab ini kalau dipelajari, saya tak langsung, kita akan banyak tahu maklumat . Ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Dan Syekh Idris menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu terus. Cuma bahasa tu kadang-kadang kita tak pernah faham sebab kira bahasa. Jadi penting untuk kita mendalami kitab ni secara baik untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengarang . Ialah semata-mata ikhlas hatiku bagi wajah Allah. Saya tulis ni tak lain tak bukan semata-mata nak apa? Nak ikhlas ni. Saya nak wajah Allah. Ikhlas hatiku bagi wajah Allah. Saya hanya mahukan wajah Allah. Apa dia wajah Allah? Muka Allah? Biar betul. Tuhan tak ada muka. Muka tak muka ni, bermuka, bertangan, berkaki semua ni, ini sifat makhluk. Manakala Allah tidak seperti makhluk. Maknanya Allah langsung tidak seperti makhluk. Bila makhluk bermuka, Allah tidak bermuka. Bila makhluk ada kaki, Allah tidak berkaki. Bila makhluk ada tangan, Allah tidak ada tangan. Bila makhluk ada tempat, Allah tak ada tempat. Bila Allah, bila makhluk ada zaman, Allah tidak berzaman. Kerana semua itu adalah sifat makhluk, manakala Allah pula terus lari daripada makhluk, tidak langsung berkait dengan makhluk. Laisa kamislihi syai. Maknanya bila kita dengar sebarang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ataupun kalam para ulama yang menggunakan wajhullah, yadullah dan sebagainya, perlu kita fahami bahawa yang dimaksudkan bukan makna yang kita biasa dengar, iaitu anggota. Sebab itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada makna lain. Apa maknanya? Berbezalah pandangan para ulama dalam mencari makna tersebut. Ada yang kata tak payah carilah. Yang penting kita faham, bukan maksud Allah Ta'ala bila Allah sebut yadullah, bila sebut wajhullah, bukan maknanya Allah ada muka, bukan ada tangan. Tapi ada makna lain. Apa makna tu? Serah ke Tuhan lah. Allah yang sebut, Allah yang beritahu. Yang pasti bukan maksud dia muka dan maksud anggota badan. Bila Allah sebut, bila Nabi sebut Allah Ta'ala turun daripada langit, turun ke langit dunia, daripada langit turun ke langit dunia, sampai ke langit dunia, macam bergerak lah, daripada langit ke langit, langit ke langit, sampai ke langit dunia. Langit dunia ni langit paling bawah lah. Mereka bergerak pula Tuhan dalam langit. Mustahil. Sebab itu sifat makhluk. Tapi Nabi sebut. Ada makna lain. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Allah yang sebut. Nabi yang sebut. Nabi yang tahu. Allah yang tahu. Kita serah ke Tuhan. Itu satu pendirian. Ada para ulama pula kata, apa kata kalau kita cuba usaha dengan guna keilmuan bahasa Arab yang kita ada untuk kita cuba cari maksud. Mungkin betul, mungkin salah lah. Tapi kita usaha juga. Mana tahu kalau ia sebenarnya betul. Kita berijtihad dalam mencari makna. Dalam mencari makna yang diinginkan oleh Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila begitu, adalah ulama mengatakan wajhullah maksud dia keridaan Allah, yadullah maksudnya kudratullah, Allah Taala turun ke langit maksudnya rahmat Allah yang turun, yang boleh guna kan? Kecocok ni boleh guna ya, berarti saya nak habis. Okey. Jadi maknanya ada dua pendirian para ulama dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Sama ada serahkan kepada Allah atau kita cuba cari. Dua-dua cara tu baik. Dua-dua cara tu baik. Dalam keadaan kedua-dua cara ni sepakat, mustahil Allah ni bersifat dengan sifat makhluk. Cuma hari ni orang salah faham. Bila orang kata bila ada orang kata saya ni berpendapat Allah ada muka, ini pendapat ulama salaf. Dia salah faham. Bukan ulama salaf, dia salah faham. Sebenarnya ulama salaf tidak mengatakan Allah ada muka dengan maksud Allah ada anggota muka. Ulama salaf sekalipun, mereka menolak Allah Ta'ala ini, menolak bahawa Allah Ta'ala mempunyai wajah dengan maksud anggota tubuh badan. Sebab bila anggota tubuh badan memang berjasad, berjisim, mustahil bagi Allah begitu. Tapi bila Allah yang sebut, memang ada makna lain. Jadi kalau kita nak berpendirian dengan pendirian ulama salaf, kita kena sebut gini. Syahidnya kata wajah Allah. Gini, wajah yang kita faham maksudnya muka. Mustahil Allah ada muka. Tapi Syekh sebut, Nabi sebut contoh, Allah sebut contoh. Maknanya ada makna lain. Yang pasti bukan maksud dia anggota badan. Apa maknanya? Adakah keridaan? Adakah maknanya keindahan? Adakah itu saya tak tahu. Keserah Tuhan. Macam alif lam mim, saya tak tahu maksud, saya serah Tuhan. Tapi yang pasti Allah sebut. Allah sebut alif lam mim. Memang itu firman Allah. Apa maknanya? Saya tak tahu. Serah Tuhan. Begitu juga dengan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah. Mustahil Allah ada tangan. Sebab dia sebut tangan ni. Macam tangan tak ada jari apa semua. Ya, untuk anggota badan. Mustahil Tuhan punya anggota badan. Tapi Allah sebut. Memang Allah sebut. Tapi ada makna lain. Apa maknanya? Serah ke Tuhan. Itu makna pendirian ulama salaf. Hari ni lain pula. Salafi wahabi lain faham. Dia faham bila kita berpendirian dengan pendirian ulama salaf, kita kata Tuhan ada muka. Memang ada tu. Cuma macam dia bentuk muka Tuhan, serah ke Tuhan. Maknanya mereka telah mengatakan Tuhan ada anggota badan, tapi macam mana bentuk anggota badan Tuhan, Tuhan yang tahulah. Lain dengan mustahil Allah ada anggota badan, cuma Tuhan sebut Allah ada wajah, ada makna lain, apa makna serah ke Tuhan. Tapi mustahil Tuhan ada badan. Ia bercanggah sama sekali dengan pendirian ulama ataupun usuli. Berbeza sekali dengan pendirian golongan Salafi atau Wahabi pada hari ini yang mengatakan Allah ada muka dengan maksud iaitu Allah ada anggota badan. Iaitu muka. Cuma macam mana bentuk muka Tuhan? Macam muka kita ke? Tak. Ada bentuk lain. Apa bentuknya? Allah Ta'ala yang tahu. Kita tak tahu. Biasa. Satu kumpulan, kumpulan ulama salaf dulu menafikan terus Allah beranggota badan. Manakala zaman hari ini pula mereka mengatakan Tuhan beranggota badan. Tapi bila kita tanya kawan-kawan kita yang kadang-kadang mereka berpendirian dengan pendirian salaf ini, kadang-kadang mereka kata, dah, bukan begitu. Maksud kami, Allah bukan ada tempat. Allah bukan ada muka. Tak ada. Semua tu tak ada. Ada makna lain. Salah tuan. Kalau begitu, kamu memang berpendirian dengan pendirian ulama salaf dulu. Yang tu maknanya kita tak perlu salah. Tapi yang kita perlu masalah adalah sebahagian mereka yang mengatakan, dah, Allah Ta'ala memang ada muka. Memang ada anggota muka. Cuma macam bentuk muka Tuhan, salah ke Tuhan? Lain. Allah memang ada tangan. Memang ada anggota tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Cuma macam mana bentuk tangan Tuhan, serah ke Tuhan? Itu beza. Sebab dia telah mengatakan Tuhan mempunyai anggota badan. Berbeza dengan kita yang mengatakan mustahil Allah beranggota badan. Ialah semata-mata ikhlas hatiku bagi wajah Allah. Kerana mensiarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menyiarkan, itu nak menghebahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kalimatullah hiyal ulia. Apa dia kalimatullah hiyal ulia? Kalau ikut terjemahnya, kalimat Allah itulah yang paling tinggi, kan? Kalimatullah hiyal ulia, kalimat Allah ia adalah yang paling tinggi. Apakah maksud kalimatullah hiyal ulia? Kata para ulama, maksud kalimatullahi hiyal ulia adalah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadun Rasulullah, iaitu Islam, akidah Islam. Nak meninggikan akidah Islam, iaitu akidah tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad putusur Allah, kepada segala saudaraku yang tiada tahu di dalam bahasa Arab. Kalau yang tahu bahasa Arab, bolehlah baca terus kitab-kitab Arab. Tapi orang Melayu di tanah Jawi kita yang tak boleh bahasa Arab, dia nak baca, kita dia tanya, Ustaz, saya tengah nak baca kita. Baca lah Fathul Bari. Fathul Bari benda, Ustaz. Fathul Bari kat Perlis tu adalah. Fathul Bari kitab saya tak jumpa, saya tak boleh nak baca sebab saya bukan orang Arab. Maka ketika itu datanglah peranan ulama-ulama Jawi menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu kita, ya. Supaya orang yang tak boleh bahasa Arab pun dapat juga mengambil ilmu-ilmu berat, ilmu-ilmu besar yang ada di sisi ulama-ulama silam satu ketika dahulu. Dan dipohonkan pada Allah kiranya manfaat bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syedir mengharapkan kitab ini akan menjadi sebab supaya manfaatnya tersebar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada masyarakat Melayu kita. Dan harapkan jadi pertaruhan di sisi Allah bagi hari kiamat. Jadi pertaruhan. Taruhan ni maknanya kalau taruhan, awak bayar benda apa? Kalau tidak, awak kena gini. Maknanya sekarang saya kata, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kitabku ini sebagai wang taruhan yang akan aku bayar kepada Allah agar aku selamat daripada neraka. Seakan-akan begitulah. Bukan di akhir nanti saya kata, ya Allah, ni kitab saya ni duit taruhannya. Masukkan saya ke syurga, ni duit dia. Bukan begitu maksud dia. Tapi sebagai bahasa klasiknya, bahasa, orang kata apa, bahasa kinayah ni, sebagai apa kinayah sebenarnya kita? Kiasan. Bahasa kiasan kita, nak beritahu seakan-akan, ya Allah, moga-moga aku selamat daripada api neraka. Kalaulah aku ni akan dimasukkan api neraka, ya Allah, ni kitab aku dah buat ni, kesianlah kat aku. Moga-moga jadi pertaruhan agar aku selamat di akhirat nanti. Dan dipohonkan pada Allah kiranya manfaat bagi umat, bagi umum umat Nabi Muhammad, bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapkan jadi pertaruhan di sisi Allah bagi hari akhirat, dan kiranya tiadalah ia hujah ke atasku di sana. Supaya kitab ini bukan jadi hujah yang akan menolak Syahidin Mawi kena pindah. Sebab hujahnya dua, kan? Hujah yang menyelamatkan kita, jaga hujah yang akan menjahannamkan kita. Kita suruh orang buat baik, lagi kita tak buat, akhirnya nanti jadi hujah kat atas kita. Awak suruh orang buat baik, orang pun buat baik, yang awak tu buat jahat, terajang, masuk dalam neraka. Tapi kalau kita buat baik, orang pun ikut, akhirnya nanti jadi hujah untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Jadi Syekh Hidri mengharapkan kita ini menjadi hujah yang akan membantu beliau, bukan hujah yang akan menolak beliau ke dalam api neraka Allah. Allahumma amin. Dan dengan kenyataan yang di atas tadi dan lagi akan datang, aku namailah kitab aku ini dengan nama Bahrul Madhi li syarhi mukhtasar sahih at-Tirmizi. Apa maksud Al-Madhi? Inna. Beza, bukan Madhi, Al-Madhi lain. Al-Mazi tu, itu Al-Mazi ataupun Al-Mazi. Ini Al-Mazi, ada alif lam eh. Jadi Mazi ni seingat saya adalah bermaksud apa namanya, nikmat eh. Kita tengok jap, saya nak cari kejap eh. Jarang dua guna kalimah ni eh. Al-Mazi al-Asal al-Jayyid al-Maziyu as-Silah kulluhu min al-Hadid. Ni makna lain. Kasayfi wad-dir'i wal-mighfar. Jadi antara makna al-Mazi yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Barbawi adalah al-Asal al-Jayyid. Al-Asal al-Jayyid iaitu madu yang bagus. Jadi kitab ini beliau namakan sebagai lautan madu yang bagus. Umpama kita bayangkan satu lautan, bukan airnya masin, ni lautan madu, sedapnya tu. Ha, memang bila dah masuk dalam kitab ni, tak keluar lah. Entah madu je tiap hari kan. Jadi kalau kat Malaysia, mungkin kitab ni bahir dibaca kepada golongan lelaki kan. Sebab mungkin nak kahwin lebih kan. Madu, madu kan. Tapi di sini insyaAllah yang kita faham bukan itu. Yang kita faham adalah Bahrul Madi, lautan kepada madu-madu yang manis. Eh? Itu, madu lebah yang manis tu. Li syarhi mukhtasar Sahih Tirmizi, yang mana lautan ini adalah untuk menghuraikan beberapa hadis-hadis pilihan daripada Sahih At-Tirmizi. Sebab kitab ini bukan menghuraikan semua Sahih At-Tirmizi. Sebaliknya Syekh Ibnu Barbawi memilih beberapa hadis daripada Sunan Tirmizi lalu diurai oleh beliau. Maka bermula daripada awal apa namanya mukadimah beliau tadi sampailah penghujung kitab nanti juzuk yang ke-22 yang tak tahu bila habis nanti kan. Itu semuanya dinamakan sebagai Bahrul Mazi li syarhi mukhtasar sahih at-Tirmizi. Fa as'alullah al-karim ay yu'inani ala takmil hadzal kitab. Maka saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah agar menolong saya untuk menyempurnakan kitab ini. Jadi maknanya masa beliau tulis tu, beliau tulis dalam keadaan kitab belum lagi ditulis sepenuhnya. Alhamdulillah doa beliau dimakbulkan oleh Allah. Akhirnya kitab beliau jadi 22 juzuk. 11 jilid, setiap satu jilid itu ada 2 juzuk. Maknanya 22 juzuk kitab beliau daripada Bahrul Mazi. Walaupun pada juzuk yang terakhir itu beliau kata akan bersambung ke juzuk yang ke-23. Beliau bercita-cita nak sambung lagi tapi beliau meninggal ya, tak sempat nak menghasilkan juzuk yang ke-23. Kok kita lah lepas ni sambung eh juzuk yang ke-23, mana tahu kan. Takmilah Bahrul Mazi, kita namakan kitab kita sebagai contoh Bahrul Azhari eh. Di takmilati Bahrul Mazi di syarh mukhtasar sahih at-Tirmizi. Ha, sedap juga ya kan. Mungkin saya dengan kawan-kawan kita pakat-pakat nanti ya. Nantilah setengah jam sebelum kiamat kita siapkan insyaAllah kita. Okey, tapi tak mustahil kau siap kan sebelum mati ya tak? Kau saya kita boleh hasilkan, mana tahu oleh sazadika Allah yang aziz. Fa as'alullah al-karim ay yu'inani ala takmil hadzal kitab wa ay yuwaffiqani ila tariqis sawab. Saya mohon kepada Allah yang Maha Mulia agar Allah menolong saya untuk menyempurnakan kitab ini, dan akhirnya Allah telah menyempurnakan penulisan kitab ini, alhamdulillah. Wa ay yuwaffiqani, dan semoga Allah memberikan taufik kepada saya, iaitu melorongkan saya kepada jalan yang benar dalam menghuraikan kitab ini. Alhamdulillah kitab ini bermanfaat kepada umat Islam, khususnya kepada Bani Melayu kita lah, anak-anak Jawi. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, sesungguhnya dia adalah hasbi ah, yang cukup bagiku, aku tak perlu kawan lain, cukup bagiku hanya Allah Azza wa Jal. Wa ni'mal wakil, dan dia lah sebaik-baik wakil. Allah Ta'ala ni sebaik-baik wakil eh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha hebat eh, Maha besar eh. Muhammad Idris Al-Marbawi. Selesailah mukadimah kita pada hari ini, dan kita sediakan sedekah ke Al-Fatihah kepada Syekh Idris Al-Marbawi dan juga kepada guru beliau Syekh Muhammad Ibrahim As-Samawati, dan juga seluruh para guru-guru kita dan juga seluruh umat Islam yang telah menemui Allah Subhanahu Taala. Semoga barakah Al-Fatihah ini akan menyebabkan kita yang didoakan oleh mereka. Sebab hadiah kita ni tak seberapa untuk mereka. Tapi orang kecil kalau bagi hadiah kepada orang besar, nanti orang besar ingat kepada orang kecil. Moga-moga Fatihah kita ini menjadi hadiah yang menggembirakan hati mereka di alam barzakh sana, lalu mereka pula mendoakan kita, lalu kita menjadi berkat hidup kita dengan berkat doa mereka buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajazakumullahu khairal jazaa. Mohon kemaafan di atas kesilapan. Kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin waj'alna min a'immatil huda ya karim waj'alna min ibadikal ladzina yurzaquna fahmal anbiya wa ilhamal awliya waj'alna min ibadikal atqiya ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa barak walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.